Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijma'ul Juyus Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Wa ta'ammal ma fi hadhihi al-ayat min radd 'ala tawa'ifil mu'attilah mu'attilina wal musyrikin wa qawluhu خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته ومن أثبت منهم وجود ربي جعله لازما ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أزلا وأبدا غير مخلوق كما هو قول ابن سينا قول ابن سينا ونصير الطوسي وتبعهما من الملاحدة الجاهدين لما اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقرة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا الإخوة في الله pekan lampau kita telah masuk kepada fasal baru tentang dua tauhid yang merupakan poros yang dibangun di atasnya keselamatan hamba. At-tauhidu al-ilmi al-khabari. Yang kedua adalah at-tauhidu al-iradi al-amali. Ya, dua tauhid. Dan beliau rahimahullah Ibnu Qayyim menyebutkan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya beliau menyebutkan ya surah Sajadah pada ayat yang keempat hingga keenam. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wallahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan apa yang terdapat pada keduanya. Fi sittati ayyam. Dalam enam masa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah itu dia bersemayam di atas arasnya. Ma lakum min dunihi min waliyin wala syafi'. Tidak ada bagi kalian dari selainnya seorang pun wali, penolong bagi kalian ataupun syafi', pemberi syafaat. Afala tatadzakkarun? Tidakkah kalian takut padanya? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dialah yang telah mengatur seluruh urusan dari langit hingga ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian urusan tersebut kembali kepadanya. Di bawah malaikat fi yaumin kana miqdaruhu. Dalam hitungan hari Al-fasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun jika kalian hitung. 500 turun, 500 tahun naik. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Itulah dia Allah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib maupun yang tampak. Tuhan yang Maha perkasa lagi Maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini banyak sekali penjelasan tentang Allah Jalla wa'ala. Ya, tentang dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat dalam di antara keduanya. Ya, dialah yang mengatur segala macam urusan antara langit ke bumi. Ini merupakan tauhid rububiyah, masuk ke dalam tauhid al-ilmi al-khabari. Ya, dialah yang mengetahui segala macam perkara yang gaib maupun perkara yang tampak. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'ammal ma fi hadhihi al-ayati min ar-radd 'ala tawa'ifil mu'attilin wal musyrikin. Perhatikanlah ayat-ayat ini, alangkah banyaknya dalamnya terkandung bantahan kepada kelompok-kelompok yang menolak sifat-sifat Allah dan kaum musyrikin. Fa qawluhu, misalnya firman-Nya, khalaqas samawati wal ard, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ya tadamman, dalam ayat ini terdapat kandungan ibtal qaulil malahidatil qailin biqidamil alam, membantah perkataan kaum mulahidah, kaum yang menyimpang dari ahlul falsafat, yang mengatakan alam ini adalah sesuatu yang abadi. Biqidamil alam, kata mereka alam ini kekal. Alam ini kekal. Kemudian mereka berselisih tentang kekekalan alam. Sebagian mengatakan tidak ada yang menciptakannya, ada sendiri. Sebagian mengatakan ada yang menciptakannya, tapi dia kekal. Ya. Wa annahu lam yazal. Alam akan terus-menerus seperti ini. Kekal. Artinya mendustakan hari kiamat. Mendustakan hari berbangkit. Wa anna Allah subhanahu lam yakhluqhu biqudrati wa masyiatihi. Sebagian mereka mengklaim Allah menciptakan alam semesta ini tidaklah menciptakannya dengan kudratnya, dengan kekuasaannya, dan dengan kehendaknya, tapi jadi sendiri. Waman athbata minhum wujud ar-rabbi, di antara al-falasifah yang ada yang menetapkan Tuhan Allah itu ada. Ya. Ja'alahu laziman li dzati azalan wa abadan ghairu makhluq. Sebagian mereka menetapkan ada yang menciptakan alam semesta ini, tapi dia adalah ya sifatnya azali, kekal abadi, dan dia bukan makhluk. Kama huwa qaulu Ibn Sina wan Nasir At-Tusi wa atba'uhuma min al-Malahidah, sebagaimana ungkapan Ibn Sina, An-Nasir At-Tusi dan para pengikutnya. Al-Jahidin lima ittafaqu 'ala ar-rusul, yang mereka telah mengingkari apa yang disepakati para rasul. Bahwasanya alam ini tak kekal. Alam ini Allah yang menciptakannya. Alam ini akan binasa. Wal kutub, menyelisih apa yang terdapat dalam kitab-kitab. Wa syahidat bihil uqul wal fitarah. Ya. Sebagaimana juga rasio yang sehat mengatakan alam ini tak kekal. Fitrah yang lurus pun demikian. Mereka menyelisihi Allah Jalla wa'ala. Allah telah jelas-jelas mengatakan dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Mereka mengatakan tidak. Alam itu tak diciptakan. Ya. Kalau pun ada mengatakan diciptakan, tapi dia kekal. Ya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qawlu ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy. Yatadammanu ibtalu qawlil mu'attilah wal jahmiyah. Ibtala qawlil mu'attilah wal jahmiyah. Alladzina yaqulun laisa 'alal 'arsy syai'un siwal 'adam. Hasbuk. Adapun firman Allah pada ayat berikutnya, thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah dia menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan apa yang terdapat di antara keduanya, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Kata-kata bersemayam di atas arasy ini dalamnya tercakup bantahan terhadap kelompok Al-Mu'tilah. Al-Mu'tilah adalah kelompok yang menolak Allah punya sifat bersemayam. Ya, baik Asy'ariyah yang paling ringan dan Maturidiyah yang paling ringan, lebih berat sedikit di atasnya Mu'tazilah. Ya, yang paling parah adalah Jahmiyah. Di atas Jahmiyah falasifah. Inilah tingkatan kerusakan akidah tentang bab asma dan sifat. Yang paling parah falasifah. Ya. Di bawahnya Jahmiyah, di bawahnya lagi Mu'tazilah, yang paling bawah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Semuanya mereka Mu'tilah. Dikatakan di sini ayat ini, ayat yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, membantah perkataan Mu'tilah wal Jahmiyah. Jahmiyah masuk ke dalam golongan Mu'tilah, tapi disebutkan karena dia lebih berat. Sebagian ulama mengkafirkan Jahmiyah, mengharamkan sholat di belakang seorang memahami paham Jahmiyah, memiliki paham Jahmiyah. Sebagian ulama tidak masukkan Jahmiyah ke dalam 72 kelompok yang terancam masuk neraka. Kata mereka dia tak masuk dalam 72 kelompok ini, karena 72 kelompok ini masih ahlu millah, masih ahlu Islam. Kalaupun mereka masuk neraka, mereka tak kekal. Tapi Jahmiyah di luar daripada 72 kelompok ini. Jahmiyah nisbat kepada Jahm bin Safwan yang membuat akidah ini, yang menafikan semua nama dan sifat Allah SWT. Jahmiyah. Alladzina yaqulun, di mana mereka Jahmiyah maupun Mu'tilah ini semuanya mengatakan, tadi Mu'tilah saya sebutkan ya, di antaranya Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Semua mereka mengatakan laisa 'alal 'arsy syai'un, tidak ada apapun di atas 'arasy. Siwal 'adam, kecuali ketidakadaan. Tidak ada apapun di atas aras. Wa inna Allah wa inna Allah laisa mustawiyan 'ala al-'arsy 'ala 'arsyhi wa la turfa'u ilayhi al-aydi wa la yus'adu ilayhi wa la yas'adu ilayhi al-kalimut thayyib wa la rufi'a al-masihu 'alayhi salatu wa salam ilayhi wa la 'urija bi rasulihi Muhammadin sallallahu 'alayhi wa salam ilayhi wa la ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم ولا يرى حسبك kata mereka ya وإن الله ليس مستويا على عرشه. Allah itu tidak pernah bersemayam di atas arasy-Nya. Wala turfa'u ilaihi al-aydi, kata mereka tak boleh mengangkat tangan ke atas gini. Tak boleh menunjuk ke atas. Kalau kau tunjuk ke atas, kau yakini Allah di atas arasy, akidahmu rusak. Sebagian mereka mengkafirkan yang mengangkat tangan ke atas menunjuk. Ya, wala turfa'u ilaihi al-aydi, jangan diangkatkan tangan ke atas, kata mereka. Dalam berdoa, dalam memberi isyarat. Wala yas'adu ilaihi al-kalimut thayyib, kata mereka tidak pernah ada naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik. Padahal Quran mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik segala macam kalimat-kalimat yang baik. Karena memang dia di atas. Zikir yang kita lakukan, baca Quran, nasihat, ya, semua kebaikan dari bentuk kata-kata yang naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka tidak. Berarti mereka mendustakan Quran. Ya. Mereka mengatakan tidak ada sesuatu di atas aras, mereka mendustakan Quran. Ya. Wala turfa'u ilaihi, dan tidaklah boleh diangkat tangan ke atas, mereka mendustakan sunnah. Nabi mengangkat tangannya ke atas ketika haji wada di hadapan ya sekian ratus ribu para sahabat. Nabi mengatakan Allahumma inni ballaghtu fashhad, ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan, saksikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan, saksikan. Diangkat tangannya ke atas, kemudian disyarkan kepada para sahabat. Dia dustakan, mereka mendustakan sunnah. Ya. Tidak pula naik kepada Allah Jalla wa'ala semua kalimat yang baik. Wala rufi al-masih alaihissalam ilaih. Kata mereka, Isa al-Masih juga tidak pernah diangkat ke atas. Karena Allah tidak di atas. Padahal Allah yang mengatakan barrafa'ahu ilaih. Tatkala mereka mengklaim al-Masih, mereka bunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tak pernah membunuhnya, mereka tak pernah menyalibnya, tapi mereka dibuat ya dalam keadaan keraguan-raguan. Dalam ayat lainnya barrafa'ahu Allah ilaih, tetapi Allah mengangkatnya kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala. Ke atas, ke langit. Mereka tolak ayat ini. Wala 'urija bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengatakan tidak pernah diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke atas. Kenapa? Di atas aras enggak ada Tuhan. Ya. Jadi Nabi ketika mi'raj itu apa dilihatnya? Ketika Nabi mi'raj berbicara sama siapa? Mereka dustakan hadis-hadis macam ini. Kata mereka kalau Nabi berjumpa Allah SWT berarti Allah ada dalam di atas, berarti Allah diliputi tempat, berarti Allah ada dalam satu jihad. Ini sifat makhluk. Ya. Mereka dustakan surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maksudnya Tuhan Allah telah menjaga hambanya pada malam hari. Wala ta'rujul malaikatu ilaihi, mereka juga mendustakan, mereka juga menolak naiknya malaikat-malaikat dan jibril ke atas, padahal Allah mengatakan ta'rujul malaikatu ruhi ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50000 sanah, naik kepada Allah malaikat-malaikat dan malaikat jibril dalam hitungan 50000 tahun jika kalian menghitungnya. Mereka dustakan lagi ayat ini. Wala yanzilu min indih jibril alaihi salatu wassalam wala ghairu, dan tak pernah kata mereka Jibril turun daripada Allah SWT. Karena Allah enggak di atas, kata mereka. Ya, jadi Jibril tak pernah turun dari atas membawa wahyu untuk sampaikan kepada para rasul, tak pernah. Karena Allah bukan di atas. Wala yanzilu huwa kulla lailatin ila samai dunya. Kata mereka, Allah tak pernah turun ke langit dunia. Karena Allah enggak di atas, bagaimana turun? Wala yakhafu ibaduhum minal malaikah wa ghairuhum. Tidak pernah takut kepadanya hamba-hambanya dari malaikat-malaikat dan lain-lainnya, ya, wa ghairuhum min fawqihim, dari atas mereka. Dia, mereka mengatakan malaikat tak pernah takut kepada Tuhan yang di atas. Hamba-hambanya tak pernah takut dengan Tuhan di atas. Kata mereka, kenapa? Karena Tuhan bukan di atas. Padahal Allah yang mengatakan tentang dirinya. Kata Allah, ya, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah yang memperkasa di atas hamba-hambanya. Mereka dustakan. Kata mereka, Allah bukan di atas. Ya. Tentang malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka, para malaikat, takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ini kata Allah. Kata mereka, Allah bukan di atas. Sudah berapa banyak ayat yang mereka kangkangi. Mereka terlantarkan. Mereka pelintir. Subhanallah. Naam. Wala yarahu. Wala yarahu al-mu'minuna fid daril akhirati iyanan biabsarihim min fawqihim. Hasbuk. Kata mereka, juga tidak akan mungkin kelak di hari kiamat orang-orang mukmin melihat Allah Jalla wa'ala dengan mata kepala mereka dari atas mereka. Mereka menustakan hadis, mereka menustakan ayat. Kata Allah, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya gembira ketika melihat kepada Tuhannya. Ayat ini mereka kangkangi. Mereka juga mengangkangi hadis Nabi SAW yang berkata, innakum satarawna rabbakum iyanan. Kalian pasti akan melihat Tuhan dengan mata kepala kalian sendiri. Kama tarawna al-qamar laytal badr. Kama tarawna al-badrah. Kama tarawna al-qamar laytal badr. Sebagai mereka melihat bulan ketika purnama. La tudamuna fi ru'yati. Tak perlu berdasarkan melihatnya. Hadis ini mereka kangkangin. Kata mereka, kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah dalam satu tempat. Karena yang namanya jihad itu ada atas, bawah, samping, ya, depan, belakang. Kalau kita melihat Allah di atas, berarti Allah ada satu tempat. Kalau Allah ada satu tempat, berarti dia makhluk. Itulah kata mereka. Padahal kita meyakini Allah tak akan mungkin diliputi tempat. Ya, tak akan mungkin mampu tempat meliputi Allah Jalla wa'ala karena dia maha besar. Ya, kita tak pernah mengatakan Allah liputi tempat, tidak. Kita mengatakan di atas. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan di atas. Apa yang paling tinggi daripada makhluk? Arasy. Di atas arasy ada makhluk? Tak ada makhluk. Bagaimana dikatakan tempat? Di atas arasy itu tak ada lagi makhluk. Apa di atasnya? Allah. Makhluk yang paling tertinggi, terakhir, yang paling dekat Allah adalah arasy. Adapun tempat, makhluk. Ya. Wala tajuz, na'am. Wala tajuzul isyaratu ilaihi bil asabi'i ila fauq. Kama asyara ilaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi azami mujami'ihi fi hujjati. Mujami'ihi fi hujjatil wada'i ilaihi. Fi hajjati. Fi hajjatil wada'i ilaihi. Wa ja'ala yarfau isba'ahu ila samai wa yankibuha ila nasi wa yaqul Allahumma ashhad. Nah, mereka juga mendustakan hadis Nabi karena kata mereka tak boleh memberi isyarat dengan jari ke atas. Khutbah Jumat jangan begini. Allah maghfir muslimin, tak boleh nih. Sebagian mereka mengatakan ekstrim, yang menunjuk seperti ini potong tangannya. Karena telah melecehkan Allah. Ya dan billah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menunjuk, ya, pada tempat yang paling besar haji wada, Nabi mengangkat tangannya ke atas ke langit, kemudian dia isyaratkan kepada manusia dan dia berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Qala Syekhul Islam, wa hadha kitabullah min awali ila akhiri wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam وعامة كلام الصحابة وتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوي على عرشه. برغت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا كتاب الله، inilah dia baca kitab Allah Quran min awalihi ila akhirih, dari awal hingga akhir. Wa sunnatu rasulih, baca pula sunnah rasulnya. Wa amatu kalami sahabat, baca kebanyakan perkataan sahabat. Wa tabi'in, baca pula kebanyakan daripada perkataan para tabi'in, secara umum perkataan sahabat maupun tabi'in. Wa kalamu sa'il a'immah, baca pula perkataan seluruh ulama-ulama. Di antaranya imam yang empat, mamlu'un bima huwa nassun aw zahir, yang mana semuanya dipenuhi dengan nas yang jelas secara eksplisit ataupun zahir. Ya, di bawah nas zahir. Fi anna Allah subhanahu wa ta'ala faqa kulli syai', Allah itu di atas segala sesuatu. Wa annahu faqal 'arsy, dia di atas 'arsy. Faqa samawat, di atas langit yang tujuh lapis. Mustawin 'ala 'arsy, di atas 'arsy-nya. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ini kitab Quran dari awal hingga akhir. Ini sunnah Rasulullah. Ini perkataan para sahabat. Ini perkataan para tabi'in. Ini perkataan para ulama. Mereka menyebutkan Allah di atas. Kemudian beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah, menyebutkan dalil-dalil Allah di atas. Naam. Mithlu qawli ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim. إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Nah, ini ayat pertama. Ini menunjukkan dia di atas secara zahir. إليه يسعد الكلم الطيب, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. والعمل الصالح يرفعه, dan semua amalan-amalan saleh diangkat kepadanya. Diangkat, يرفعه. Ditanya Nabi SAW, mengapa Anda berpuasa pada hari Kamis? Kata beliau, pada hari itulah amal-amalan diangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Diangkat kepada Allah. Ya. Naam. Wa qawlihi ta'ala, idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Isa. Dan ingatlah tatkala Allah berkata, ya Isa inni mutawaffika, aku akan mewafatkanmu. Warafi'uka ilai, dan akan mengangkatmu kepada aku. Kata mutawaffika, menidurkanmu. Kata para ulama, Allah menidurkan Isa kemudian mengangkatnya ke langit. Di antara makna wafat adalah tidur. Jadi ketika Isa diangkat ke langit dalam keadaan tidur. Ya, diangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qawli ta'ala bar rafa'ahu Allah ilaihi. Ya, juga firman Allah tentang Isa, barrafa'allahu ilaih, tetapi yang benar Allah mengangkatnya kepadanya. Naam. Wa qawli ta'ala dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Allah dzil ma'arij, memiliki al-ma'arij, segala sesuatu yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Naik kepadanya malaikat-malaikat dan Jibril. Naam. Wa qawli ta'ala yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayh. Dan Allah mengatakan dialah yang mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi, kemudian naik kepadanya. Kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qawli ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah berkata tentang malaikat-malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Wa qawli ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Juga firman-Nya, dan Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang terdapat di bumi ini seluruhnya, kemudian Dia bermaksud untuk menciptakan langit. Ya, fasawwahunna sab'a samawat, maka Dia ciptakanlah langit yang tinggi di atas tujuh lapis. Naam. Wa qawli ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughsi al-laila an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Ya, juga yang berfirman, sesungguhnya Rabb kalian dialah Allah. Ya, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas aras. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dialah yang telah menutupi malam pada siang. Ya, yang mana malam menutup siang secara perlahan-lahan. Berjalanlah malam ya kepada siang, datanglah siang. Begitu pula lah sebaliknya. Ya, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Demikian juga matahari, bulan, bintang-bintang semuanya tunduk dengan perintahnya. Ala lahul khalqul amru, ketahuilah miliknya semata segala macam makhluk dan segala macam ketentuan. Tabarakallahu rabbul alamin. Dialah Tuhan Allah yang maha berkah, Tuhan pencipta alam semesta. Di sini disebutkan dia bersemayam di atas arasy-Nya. Naam. Wa qawli ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Padakara tauhidaini fi hadhil ayah. Allah berfirman ya tentang bersemayam juga tadi dalam surat Al-A'raf. Ini dalam surat Yunus ayat ketiga. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian itu dialah Allah. Alladhi khalaqa samawati wal ardha fi sittati ayyam, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma istawa al-'arsy, kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Yudabbirul amra, dia mengatur semua urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni, tidaklah ada yang beri syafaat kecuali setelah izin daripadanya datang. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah. Fa'buduhu, sembahlah dia. Afala tatadzakkarun, mengapa kalian tidak hanya takut kepadanya? Fadzakara tauhidaini fi hadzal ayat, dalam ayat ini Allah menyebutkan dua tauhid. Pertama tauhid al-ilmi al-khabari, Allah menjelaskan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, nah masa ya, tauhid al-ilmi al-khabari. Kemudian bersemayam di atas arasy-Nya, mengatur semua urusan, tak ada yang beri syafaat tanpa izinnya, itulah Rabb kalian. Kata-kata fa'buduhu, sembahlah dia, ini tauhid al-iradi al-amali yang kita bahas kemarin, atau dalam bahasa lainnya ini tauhid uluhiyah, yang di atas rububiyah wasma'u sifat. Afala tatadzakkarun, mengapa kan tidak takut hanya tidak mengingat hanya kepadanya, tidak takut hanya kepadanya. Ini juga tauhid uluhiyah. Naam. Wa qawli ta'ala tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, ini pada surat Thoha. Kembali Allah mengulangi dia bersemayam di atas arasy-Nya. Ingat ya, ada 7 tempat dalam surat yang berbeda Allah menetapkan dia bersemayam di atas arasy-Nya. 7 tempat. Subhanallah. Apakah Allah tak mampu mengatakan kemudian dia menguasai arasy? 7 tempat semuanya bersemayam. Subhanallah. Kata mereka mustahil bersemayam 7 tempat berulang-ulang. Mereka dustakan. Subhanallah. Apa kata Allah dalam surah Thoha? Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ini Quran turun dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Quran itu turun daripada yang menciptakan bumi dan langit yang maha tinggi. Subhanallah. Quran itu turun daripada Allah di bawah Jibril. Berarti Allah di mana? Di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Maha Pemurah, Tuhan Maha Pemurah bersemayam di atas. Sudah 3 tempat. Naam. Wa qawlihi ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi 'ibadihi khabira. Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Jadi ada berapa tempat? 3. Ini tempat yang keempat dalam surat Al-Furqan. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah engkau kepada zat yang tak pernah mati. Zat yang selama-lamanya hidup. Bertawakkallah engkau, ini tauhid al-iradil 'amali. Kepada Tuhan yang tak pernah mati maha hidup, ini adalah tauhid al-ilmi al-khabari. Wa sabbih bihamdihi, sucikanlah dia. Bertasbihlah menyucikannya, ini tauhid al-iradil 'amali. Wa kafa bihi bidzunubi 'ibadi khabira, cukuplah dia dengan segala macam dosa-dosa hamba-Nya maha mengetahui. Ini tauhid al-khabari, al-ilmi al-khabari. Alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam 6 masa, tsummastawa 'alal 'ash. Kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya. Ar-Rahmanu. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah, fas'al bihi khabira. Maka mintalah kepada Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ini tauhid al-iradi ala mani. Ini tempatnya keempat, Allah mengatakan dia bersemayam di atas arasy setelah menciptakan langit dan bumi. Naam. Wa qawli ta'ala huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. وذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. Kemudian pada tempat yang kelima Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya, sebagaimana termuat dalam surat Al-Hadid, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'ars, kemudian bersemayam di atas arasy-Nya. Ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi, air hujan dan lain-lainnya. Ya. Wa ma yakhruju minha, dia pun mengetahui apa yang keluar dari bumi. Dari bahan tambang, ya, biji-bijian, buah-buahan, semua. Wa ma yanzilu minas sama, dia tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan dia tahu apa yang naik ke langit. Wahwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'malun basir, dan dia Allah dengan apa yang kalian lihat dan dengan apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Ya, ini lagi ayat yang kelima menunjukkan di atas arasy. Ya, kata mereka ini syubhat nih. Ya, Allah mengatakan di sini wahwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah enggak di atas arasy, berarti Allah bersama kita. Berarti ayat ini ya tak benar, dan syarat harus tafsirkan lain. Kenapa? Karena dia mengatakan dia bersama kita di mana pun kita berada. Ini adalah syubhat al-batil. Ya. Ayat-ayat yang jelas dia buang. Ayat-ayat yang dia tak paham dijadikan sebagai hujah landasan dalil. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian di mana pun berada, bukan Allah dengan zatnya. Subhanallah. Karena zatnya di atas aras bersemayam. Karena Allah tak mungkin dalam makhluk, dan tak mungkin makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kata-kata bersama tak harus selalu melekat. Ya. Orang Arab mengatakan safartu wal qamara ma'i. Aku pergi pada malam hari musafir dan bulan menyertaiku. Apakah bulan menyertai seseorang ketika malam hari bulan itu menempel dengannya? Tidak. Maka kata-kata bersama bulan, begitu pula bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun basir." Dan dia menyertai kalian bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Fa dzakara umuma 'ilmi. Dalam ayat ini Allah menyebutkan ilmunya secara umum, wa umuma qudratih. Menyebutkan kekuasaan secara umum, wa umuma ihatatihi, menyebutkan dia meliputi makhluknya secara umum, wa umuma ru'yatihi, dia menyebutkan bahwasanya dia melihat seluruh makhluknya secara umum. Naam. Ada berapa tadi? 5. Naam. Wa qawlihi 'azza wa jalla, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunhi min waliyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana mikdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dhalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizul rahim. Kembali Syekh Husain Muqayyim rahimahullah menyebutkan ayat yang keberapa tadi? Yang keenam, Allah di atas arsy bersemayam. Ya, itu ayat yang berbunyi dalam surat Sajadah. Allahul ladzi khalaqa samawati wal ardha ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan apa yang terdapat di antara keduanya. Thumma stawal arsy. Kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kalian dari selainnya wali, penolong, tidak perlu pemberi syafaat. Afala tatadzakkarun? Mengapa kalian tidak ingat kepadanya? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Dialah yang mengatur urusan dari langit hingga ke bumi. Sampai akhir ayat. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Ikhwati fillah, nanti kita akan lanjutkan dalil-dalil mengenai Allah itu di atas. Banyak sekali. Ya mengatakan Allah di atas aras, bukan kita, tapi Allah. Bukan Wahabi yang mengatakan di atas aras, tapi Allah sendiri. Jalla fi'ula. Nabinya, para sahabat, para tabi'in, para a'immah. Nah, ini ada soal-soal, kita lihat. Ustaz di Masjid Sabilun Najah ini, apabila menjelang sholat maghrib, sop yang depan telah dipatok dengan sajadah yang duluan datang. Tapi pas iqamah, orang yang punya sajadah enggak hadir. Pertanyaan saya, apakah anda boleh mengambil sop tersebut? Ya, ketika iqamah ditegakkan, antum isi sajadahnya dilipat atau diambil. Letakkan di samping. Ya, karena telah tegak iqamah. Tapi apabila belum iqamah, mungkin dia sebentar pergi untuk kembali ke tempatnya, biarkan dahulu. Ya. Dan yang dilarang adalah seseorang itu ya memboking tempat sementara dia tak ada pada tempat tersebut. Misalnya sekarang antum letakkan sajadah di sini supaya besok antum kemari, tak boleh. Karena masjid ini milik bersama. Apakah Nabi Isa dan Nabi Idris sampai sekarang masih hidup? Nabi Isa masih hidup. Nanti akan turun. Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa, ruhnya dan jasadnya di langit. Nabi-nabi lain yang berjumpa dengan Nabi dengan ruhnya. Ya. Kalau masih hidup, di mana mereka? Nabi Isa di langit. Adapun Nabi Idris telah meninggal. Tak sahih riwayat mengatakan Nabi Idris masih hidup dan dia masuk ke dalam surga. Wallahu tabaraka taala alam. Apakah Syiah termasuk daripada ahlul millah? Syiah bertingkat-tingkat. Syiah yang ghulat, yang mempertuhankan Ali, ya, maka mereka tak masuk ke dalam ahlul millah. Ya. Bukankah mereka mengkafirkan para sahabat? Ya. Khawarij juga mengkafirkan para sahabat. Sebagaimana mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan Amr bin As tanpa ada pengikut mereka. Tapi mereka tidak dikafirkan. Jadi Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada yang keluar daripada Islam. Ada yang masih dalam millatul Islam. Ustaz, apa yang dimaksud lalai dalam agama? Apakah menuntut ilmu dunia juga termasuk melalaikan dalam agama? Lalai dalam agama adalah segala macam perkara yang membuat orang lupa tugasnya, kewajibannya kepada ya Allah Jalla wa'ala, kepada orang-orang yang wajib dia ayomi. Lalailah dia, lupa kepada istrinya, tak pernah pulang. Tak pernah pulang ke rumah. Ya. Lupa kepada anaknya. Tak pernah pulang, tak dikirimi nafkah. Lalai. Ya. Lupa sholat. Lalai. Lupa bayar hutang. Lalai. Ini semua lalai. Ya. Karena semuanya akan membuat seseorang terhambat daripada negeri akhirat. Maka semua apa yang membuat engkau terhambat daripada negeri akhirat ini akan membuat engkau lalai daripadanya. Ya. Alhaqumut takathur. Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Bermegah-megahan adalah berbangga-bangga dengan kekayaan. Menyombongkan dengan kekayaan, merendahkan orang lain yang tak sekaya dia, melihat dengan mata sebelah, sibuk menghitung-hitung hartanya dengan kebanggaan. Allah katakan alhaqumut takathur. Ya, takathur dalam apa? Dalam segala bab. Berbangga-bangga dengan harta yang banyak, berbangga-bangga dengan ilmu yang banyak, berbangga-bangga dengan istri yang banyak masuk, berbangga-bangga dengan anak yang banyak, ya ini semua takatsur masuk ke dalamnya. Yang mana semua ini bisa menjadi peluang membuat orang lalai daripada Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah tabaraka taala alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.